Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'd. Kita telah mempelajari bahwa berbicara amdan secara sengaja membatalkan sholat. Begitu pula al-qahqahah, al-dhahik, as-saut, tertawa dengan bersuara membatalkan sholat. Kalau kita pelajari rincian dua masalah itu. Nah, perhatikan, berbicara dan tertawa merupakan dua pembatal sholat yang berhubungan dengan masalah suara, terkait dengan suara. Ya. Ada masalah lain yang terkait dengan suara yang diperselisihkan oleh ulama sebagai pembatal sholat atau tidak. As-Sa'di rahimahullah di sini dalam Manhajus Salikin terkait dengan masalah suara yang beliau sebutkan sebagai pembatal sholat hanya dua, berbicara secara sengaja dan al-qahqaha, tertawa. Selainnya beliau tidak masukkan sebagai pembatal sholat. Nah, kita akan mempelajari masalah-masalah itu. Dan pada masalah-masalah itu memang ada perselisihan. Yang pertama, meniup ya, an-nafhu fi shalah, yaitu meniup gitu ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan meniup apabila terlafadzkan dua huruf, apabila terlafadzkan dua huruf membatalkan sholat. Jika tidak terlafadzkan dua huruf, tidak. Yani jika terlafadzkan dua huruf, maka seperti orang yang berbicara. Tetapi yang rajih meniup tidak membatalkan sholat secara mutlak. Tidak membatalkan sholat secara mutlak, tetapi dimakruhkan. Jadi mutlak tidak membatalkan sholat. Hanya dimakruhkan. Ini yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan ini salah satu riwayat dari Malik dan Ahmad. Serta merupakan pendapat Ishaq bin Rahawai. Ini yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah. Ini yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah. Bahwa secara mutlak tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat sama sekali. Ya. Kata Ibnu Taimiyah menjelaskan, meniup dalam sholat tidak dikategorikan berbicara. Tidak masuk dalam kategori berbicara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah berbicara, ya, berupa lafaz, yang mengucapkan suatu lafaz yang menunjukkan makna yang sifatnya, sifat penunjukan makna itu berupa peletakan lafaz secara bahasa. Jadi lafaz itu memang diletakkan secara bahasa untuk makna tersebut, ya, yang diketahui dengan akal. Jadi memang secara bahasa lafaz itu diletakkan dalam berbahasa untuk menunjukkan makna itu. Itu berbicara. Adapun suara semata begitu, yang hanya menunjukkan keadaan orang yang bersuara, menunjukkan keadaan orang yang bersuara, ya, itu jika menunjukkan makna, maka penunjukan maknanya sifatnya hanya tabiat, ya, penunjukan makna yang bersifat tabiat dan indrawi. Nah, penunjukan maknanya hanya bersifat apa? Tabiat dan indrawi, sesuatu yang bersifat tabiat dan dideteksi oleh indra, bukan sesuatu yang memang diletakkan dalam bahasa untuk dibahasakan dan menunjukkan makna yang diinginkan dengan diucapkan, bukan. Jadi meniup tidak masuk dalam kategori berbicara. Jadi hukumnya hanya makruh. Jadi ini dimasukkan di pembahasan yang akan datang, yaitu perkara yang dimakruhkan. Nah, sesuatu yang dimakruhkan, ya, apabila dikerjakan karena hajat, hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Jadi kaidah, ada kaidah fiqhiyah, kaidah fiqhi mengatakan al-karahatu tazulu bil hajati. Al-karahatu tazulu bil hajati. Suatu perkara yang makruh, kemakruhannya akan hilang apabila ada tuntutan hajat. Ketika ada tuntutan hajat untuk melakukan itu, maka menjadi boleh dan tidak makruh. Ibnu Qayyim mencontohkan, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, dan nanti akan disebutkan contohnya. Ibnu Qayyim termasuk yang merujukkan pendapat ini. Beliau mengatakan, apabila meniup karena tuntutan hajat, hal itu tidak membatalkan sholat, meskipun terlafadzkan dua huruf. Contoh, seseorang dalam sholat, ketika sholat ada serangga. Ada serangga di tangannya. Ya. Dia memiliki dua pilihan, antara menyentuh dengan tangannya untuk mengusir serangga itu karena dia terganggu, kan, mengganggu khusyuk. Ya. Apalagi kalau menggigit atau membuat gatal. Nah, dia ingin menyingkirkan serangga yang ada di tangannya itu. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia bisa sentuh, ya. Dia usir dengan tangannya, dengan gerakan tangan. Tapi mungkin itu bisa berisiko, Nah, dan lebih mudah bagi dia jika dia tiup cepat-cepat. Lebih mudah dan lebih aman bagi dia karena tidak disentuh. Nah, atau serangga itu di lengan bajunya misalkan. Nah, jika dia sentuh ada yang dikhawatirkan, khawatir tergigit misalkan atau gatal, ditiup itu lebih aman dan lebih mudah, maka ditiuplah oleh dia. Nah, tidak masalah karena dia berhajat. Nah, baik. Adapun tidak ada tuntutan hajat, ngapain niup-niup? Nah, justru di sini ada dari Ibnu Uthaim rahimahullah yang penting diperhatikan, yakni beliau menjelaskan dalam Syarh Al-Munthir, apabila seseorang meniup-niup dalam sholat dalam rangka abad bermain-main gitu, hal itu kontradiksi dengan sholat. Sholat itu untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ya. Jadi tidak dibenarkan bermain-main dalamnya. Oleh karena itu, supaya kita lewati al-qahqaha, tertawa dengan bersuara membatalkan sholat, bukan dari sisi dianggap masuk dalam kategori berbicara, bukan, tapi dari sisi itu bertentangan dengan khusyuk yang wajib dalam sholat. Itu adalah bermain-main, ya, dalam sholat yang bertentangan dengan sholat dari sisi itu. Jadi Ibn Uthaymin mengatakan apabila seseorang meniup-niup dalam sholat dalam rangka bermain-main, hal itu membatalkan sholat karena kontradiksi dengan sholat. Bagi sholat niup-niup gitu, main-main dalam sholat, enggak bisa dibenarkan sholatnya seperti itu. Nah, jadi bukan dari sisi itu tadi, jika muncul dua huruf berarti seperti berbicara, bukan dari situ. Nah, jadi kalau kita dengar, ya, itu dimakruhkan jika tanpa hajat. Nah, ini keterangan dari ulama mengatakan dimakruhkan jika tanpa hajat. Jika ada hajat dibolehkan, tidak masalah, dan sudah dicontohkan tadi, ya. Nah, meskipun kita dengar keterangan dari sebagian ulama mengatakan dimakruhkan, tapi diperhatikan dengan baik apa yang dikatakan Ibnu Uthaimin, jika seseorang meniup-niup dalam rangka bermain-main, ya, maka itu membatalkan sholat dengan alasan yang kita dengar, karena kontradiksi dengan sholat. Nah, bertentangan dengan tujuan sholat. Baik, yang kedua, dan terkait dengan suara, yang juga diposisikan, itu menangis. Menangis dengan bersuara dalam sholat. Ada sebagian ulama yang berpendapat menangis dalam sholat dengan bersuara jika sampai terlafadzkan dua huruf dari suara tangisnya itu sampai melafadzkan dua huruf, hal itu membatalkan sholat. Dengan alasan jika terlafadzkan dua huruf berarti masuk dalam kategori berbicara. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Tetapi marjuh, seperti masalah yang sebelumnya, marjuh pendapat itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau menjelaskan bahwa yang namanya batuk, ya, as-su'al, batuk, atas, bersin, at-tasa'ub, menguap, menguap, menangis, al-buka'u, menangis, yang tidak bisa ditahan, menangis yang tidak bisa ditahan. Bagaimana tidak bisa ditahan? Tiba-tiba dia merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba merasa khusyuk sekali sampai, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tiba-tiba merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menangis, atau ya tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat dia sedih kemudian dia menangis tanpa bisa dibendung, tiba-tiba ingat anaknya yang mati misalkan, nah, atau ingat orang tuanya yang barusan mati terus sedih dia ya, terus menangis tanpa bisa dia tahan ya. Yang seperti itu yang tidak bisa ditahan ya, yang tidak bisa ditahan. Kemudian mengaduh, at-ta'awuh, ya, merintih, disebut al-anin, merintih dalam sholat. Ya. Hal-hal yang seperti itu kata Ibnu Taimiyah, permasalahannya sama dengan masalah meniup dalam sholat, karena menunjukkan makna secara tabiat. Nah, itu menunjukkan makna secara tabiat. Menangis menunjukkan dia sedang sedih, ya. Ada sesuatu yang membuat dia menangis secara tabiat. Batuk berarti sedang gatal lehernya kan begitu. Bersin gatal hidungnya. Menguap berarti maknanya dia mengantuk. Mengaduh ada sesuatu yang sakit, merintih gitu. Ada sesuatu yang dirasakan sakit. Jadi menunjukkan makna secara tabiat. Tapi bukan berbicara itu. Itu bukan dalam kategori berbicara, itu hanya menunjukkan makna secara tabiat. Jadi bukan berbicara yang memang mengucapkan sesuatu dengan mengucapkan suatu kata yang memang diletakkan dalam bahasa untuk suatu makna. Tidak, ini hanya menunjukkan makna secara tabiat. Ya, jadi permasalahannya sama dengan meniup. Bahkan kata Ibnu Taimiyah lebih tepat untuk dinyatakan tidak membatalkan sholat daripada meniup. Lebih tepat dinyatakan tidak membatalkan sholat daripada meniup. Karena meniup lebih menyerupai ucapan daripada ini. Intinya hal-hal tersebut sama dengan meniup, yakni tidak membatalkan sholat. Ya, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, ya, apabila seseorang, apabila ada hal-hal yang tidak bisa ditahan oleh seseorang dalam sholatnya, tidak bisa menahan bersinnya, tidak bisa menahan batuknya, tidak bisa menahan untuk menguap, ya, baik hal-hal yang seperti itu, ya, tidak membatalkan sholat. Nah, tidak bisa menahan tangisnya, ya, begitu. Jadi tidak bisa menahan tangisnya, ya, yang kita bahas. Dia tidak mampu menahan tangisnya sehingga dia menangis bersuara. Kata Ibnu Taimiyah, yang benar menurut jumhur ulama tidak membatalkan sholat. Jadi beliau menisbatkan itu kepada jumhur ulama. Menurut jumhur ulama tidak membatalkan sholat. Nah, dan beliau juga menukil bahwa ini merupakan statement dari Ahmad dan yang lainnya. Pernyataan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, sama dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' juga merujihkan ini. Bahwa menangis, ya, tidak dengan bersuara, tidak membatalkan sholat. Itu hal yang tidak bisa ditahan, ya. Dan ada hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah menangis dalam sholatnya. Nah, sampai terdengar di dadanya seperti, ya, Jadi beliau menangis dengan bersuara sampai terdengar di dadanya seperti suara panci yang mendidih, suara periuk yang sedang mendidih. Terdengar suara di dada beliau ketika menangis seperti suara periuk yang sedang mendidih. Nah, itu pada hadis Abdullah bin Asy-Syakhir yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini ada di Bulughul Maram. Nah, saya lihat di Bulughul Maram. Hadis Abdullah bin Syakhir, dia melihat Nabi alaihi salatu wassalam sedang salat, wa fi sadrihi, dan di dadanya Azizun ya Aziz al-Mirjal min al-Buka. Ada suara seperti suara panci yang mendidih karena menangis. Nah, dan hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, sebagai tambih di sini, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalal wal Ikram ketika mensyarah hadis tadi yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram tentang tangisnya Nabi, Ibnu Utsaimin menjelaskan adapun yang dilakukan oleh sebagian imam salat tarawih yang menyengaja mengeraskan suaranya, ya, menyengaja mengeraskan suara tangisnya, itu tercela. Sengaja dikeras-keraskan, tercela itu kata Ibnu Utsaimin. Nah, ya, kecuali kata beliau yang memang itu terjadi di luar keinginan. Jadi bukan disengaja gitu, dipaksa-paksa meraung-raung nangis-nangis dalam sholat. Ya. Jika itu memang terjadi di luar keinginan tanpa bisa ditahan, ya, itu tidak mengapa. Artinya apa? Jika ada perasaan seperti itu, ya, jangan dibuat-buat gitu. Jadi yang sengaja dibuat-buat, dikeraskan. Ibnu Utsaimin begitu bahasanya. Yang dilakukan oleh sebagian imam salat tarawih, kata beliau, yang sengaja mengeraskan suara tangisnya, dibuat-buat gitu, itu tercela kata beliau. Madmum. Nah, tercela. Jadi yang benar yang itu terjadi di luar, ya, keinginan tanpa bisa ditahan. Nah, secara tabiat begitu menangis tanpa dibuat-buat. Nah, seperti yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang menunjukkan khusyuk dalam salat. Baik. Kemudian masalah mengaduh, ya, dan merintih dalam salat tadi sudah disinggung, dinukil dari Ibnu Taimiyah. Terkait dengan masalah mengadu dan merintih, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, mengadu itu bagaimana, ya? Gitu. Iya. Nah. Gitu. Misalnya itu. Ya, mengadu atau merintih. Bagaimana merintih itu? Hah? Gitu. Hah? Baik, misalnya itulah. Kata Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf Al-Qadhi, kenal Abu Yusuf, ya? Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah. Abu Yusuf Al-Qadhi itu salah satu dari dua murid senior Imam Abu Hanifah. Nah. Dia terkenal dengan gelar Al-Qadhi. Al-Qadhi sebagai Qadhi, Hakim Al-Qadhi. Nah, yang menghakimi, memutuskan perkara-perkara yang terjadi, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia di pusat di Baghdad. Nah, di Baghdad. Dia kenapa disebut Al-Qadhi? Karena dia menjadi qadhi negara diangkat di masa Abu Ja'far Al-Mansur pada khilafah Abbasiyah. Dulu Abu Hanifah gurunya sudah diminta dikejar oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk jadi qadhi, enggak mau. Sampai di penjara gara-gara itu. Sampai mati dalam penjara. Tidak mau Abu Hanifah. Itu menunjukkan wara'nya ulama ya. Dia tidak ingin dijadikan senjata oleh penguasa. Nah, tidak ingin diperalat. Nah, dia tidak ingin, dia takut. Maka dia menolak. Ya, gara-gara itu jadi penjara dia, Abu Hanifah rahimahullah, sampai mati dalam penjara. Nah, tapi muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi ijtihadnya lain, beda dengan gurunya. Dia menerima kehormatan itu ya, dan beranggapan dia ingin berbuat untuk Islam dan kaum muslimin dengan menjadi qadhi daripada dipegang oleh orang lain. Nah, yang jelas itulah sebabnya dia dikenal dengan Al-Qadhi, Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, Ya'qub bin Ibrahim namanya. Ya'qub bin Ibrahim. Nah. Ya. Abu Yusuf kata Ibn Taimiyah, Abu Yusuf Al-Qadhi berpendapat bahwa mengaduh dan merintih dalam sholat tidak membatalkan sholat secara mutlak sesuai kaidahnya. Kemudian kata Ibn Taimiyah, dan ini yang benar. Kata Ibn Taimiyah, dan ini merupakan pendapat yang paling benar. Jadi Ibn Taimiyah mendukung Abu Yusuf Al-Qadhi. Tentunya ya secara tabiat ya. Secara tabiat ada sesuatu yang memang dirasakan sehingga mengadu, merintih ya. Hati-hati jangan dibuat-buat, nanti permasalahannya seperti yang kita dengar dari Ibnu Uthaimin. Nah, membuat-buat bermain-main ya. Bermain-main ya. Permasalahannya sudah kita dengar, itu yang bahaya, khatir, bisa membatalkan sholat. Seperti halnya tertawa, meniup-niup untuk bermain-main, main-main merintih-rintih gitu, mengadu-adu gitu. Wah, ini yang ya. Jadi jika memang itu terjadi secara tabiat karena memang ada sesuatu yang dirasakan di tubuh kemudian dia mengadu atau merintih. Nah, kemudian berdehem ya. Berdehem. At-tanahnuh. Tanahnya berdehem-dehem dalam sholat. Ya, ada sebagian ulama sama pembahasannya. Sebagian ulama berpendapat berdehem dalam sholat jika sampai terlafadzkan dua huruf, muncul dua huruf dari suara dehemnya itu, maka itu membatalkan sholat. Tapi juga itu marjuh. Ya, itu marjuh. Yang rajih berdehem tidak membatalkan sholat. Penjelasan Ibnu Taimiyah sama seperti yang lewat. Berdehem itu bukan kategori bicara, tidak bisa dikategorikan sama dengan berbicara. Ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, berdehem itu suara yang tidak menunjukkan makna, baik secara peletakan bahasa tidak bisa dikategorikan berbicara, maupun secara tabiat juga tidak. Secara tabiat juga tidak, kata Ibn Taimiyah. Nah, tidak menunjukkan suatu makna secara peletakan bahasa untuk dikatakan berbicara, bahkan secara tabiat juga tidak. Nah, jadi berdehem tidak membatalkan sholat secara mutlak, tidak membatalkan sholat menurut Abu Yusuf Al-Qadhi. Menurut Abu Yusuf Al-Qadhi dan salah satu riwayat dari Malik, ini yang didukung oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah juga menukil dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berdehem dalam sholatnya. berdaham itu hanya mirip dengan isyarat. Nah, seperti isyarat jika ingin mensyaratkan sesuatu gitu. Lagi sholat misalkan ada orang ribut di situ, ganggu kekhusyuan. Diberi isyarat. Langsung diam dia, paham dia. Nah, disuruh diam gitu. Disuruh. Seperti isyarat. Ya. Baik. Nah, kata Ibn Utsaimin, kecuali jika berdaham dilakukan dalam rangka bercanda dan bermain-main. Nah, ini dia. Pembahasannya sama dengan yang sebelumnya. Ini kontradiksi dengan sholat sehingga membatalkan sholat. Main-main. Lagi sholat ini. Main-main. Ini sama dengan yang sebelumnya yang lewat. Jika dalam rangka bermain-main, bercanda, ini bertentangan dengan sholat. Maka ini membatalkan. Allahu'alam, ini penutup majelis kita. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.